Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Kita kemarin terakhir sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Kursi. Petikan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terakhir kita sampai situ. Bahwasanya Dia mengetahui ma, apa saja, baina aydihim, yang ada di hadapan mereka. Maksudnya sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang ada sekarang maupun yang akan datang. Wa ma khalfahum, dan sesuatu yang telah berlalu. Dengan demikian Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Di sini terdapat penetapan keumuman ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu, mengetahui apa saja dari ilmu Allah, melainkan apa yang Dia kehendaki. Mereka di sini, yuhitun di sini, dhamirhum kembali kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan penggabungan la dan illa, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui segala sesuatu dari ilmu Allah kecuali apa yang Dia kehendaki. Tidaklah kecuali. Penggabungan itu la dan illa menunjukkan pembatasan. Kesimpulannya, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi hanyalah, jadi mengandung pembatasan, hanyalah mengetahui ilmu yang Allah kehendaki untuk diketahui. Ilmu apa saja itu? Karena syai'in nakirah pada konteks kalimat la, peniadaan. Pada konteks kalimat peniadaan dengan adanya la, pada wala yuhidu nabi syai'. Wala yuhidu nabi syai'. Jadi, mereka tidak mengetahui, dan mereka tidak mengetahui segala sesuatu atau apa saja. Begitu cara menerjemahkannya, segala sesuatu atau apa saja. Karena ini nakirah pada konteks kalimat peniadaan. Min ilmihi, dari ilmunya. Min ilmihi, dari ilmunya. Min di sini menunjukkan tabi'iyah, sebagian. Artinya yang diketahui oleh makhluk itu hanya sebagian saja dari sesuatu yang diketahui oleh Allah. Itu pun illa bima syaa. Itu pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui oleh kita, oleh makhluk. Di sini terdapat penetapan kamalu azamatillah, kesempurnaan keagungan Allah. Karena makhluk tidak mampu meliputi ilmu Allah dan menunjukkan penetapan al-masyiah, kehendak Allah. Karena makhluk tidak mengetahui sesuatu kecuali jika dikehendaki oleh Allah untuk diketahui oleh makhluk. Kemudian berikutnya, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata wasi'a maknanya meliputi. Artinya kursi Allah meliputi langit-langit dan bumi. Apa yang dimaksud dengan kursi Allah? Yaitu tempat dua kaki Allah. Oleh karena itu kata kursi di situ kata bahasa Arab, bukan kursi yang saya maksud adalah kursi dalam makna bahasa Indonesia. Karena al-kursi dalam ayat ini maksudnya adalah tempat dua kaki Allah, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang sahih. Karena dikatakan tempat dua kaki Allah, jadi kalau khawatir rancu dalam pemahaman, maka cara menerjemahkannya jangan pakai kursi, yaitu pakai tempat dua kaki Allah meliputi langit dan bumi. Karena dikatakan meliputi langit dan bumi, maka maknanya, maka berarti apa? Berarti tempat dua kaki Allah itu lebih besar dari langit dan bumi, lebih luas dari langit dan bumi. Karena dikatakan meliputi langit dan bumi. Selimut dikatakan meliputi badan kita, menunjukkan bahwasanya luas selimut melampaui luas permukaan tubuh kita. Itu baru tempat dua kaki Allah. Bagaimana lagi dengan Allah Sang Pencipta Al-Kursi? Allahu Akbar. Oleh karena itu dalam lafaz Allahu Akbar, dalam lafaz salat, lafaz azan, Allah tidak syariatkan mengucapkan lafaz Allahu Akbar min kada wa kada. Allah lebih besar dari ini dan itu, tidak. Tapi cukup Allah, tetapkan dalam, saya ulangi, Allah syariatkan seseorang mengucapkan dalam salat Allahu Akbar saja, tanpa dari ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa Allah lah maha besar, Allah lah yang terbesar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru tempat dua kakinya saja meliputi lebih luas, lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Bagaimana jin yang merasuki seseorang yang sedang kesurupan tidak takut ketika dibacakan ayat Al-Kursi, sedangkan dalam ayat Al-Kursi diinformasikan tentang salah satu dari makhluk Allah saja, yaitu tempat dua kaki Allah yang luasnya melampaui langit-langit dan bumi. Bagaimana kalau jin yang mengganggu manusia tersebut diazab oleh Allah, yang Allah tentu akbar, lebih besar daripada segala sesuatu. wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Allah tidak berat memelihara keduanya. Saya ulangi, Allah tidak berat menjaga keduanya. Ikhwan wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada itu, kita mari pelajari tentang penetapan sifat yang terkandung dalam wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Yang pertama sifat al-azamah, keagungan Allah. Yang kedua sifat al-quwah, kekuatan Allah. Yang ketiga sifat al-qudrah, kekuasaan Allah. Al-azamah, al-qudrah, dan al-quwah. Mengapa demikian? Karena besarnya dan kokohnya tempat kedua kaki Allah menunjukkan ketiga sifat tersebut. Qadirillah rahimani wa rahimakumullah wa ikhwani fillah. Perhatikan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak berat menjaga keduanya. Di dalam petikan ayat ini terdapat khabar dari Allah Ta'ala bahwa Allah tidak berat di dalam menjaga langit-langit dan bumi. Karena keduanya di sini maksudnya langit-langit dan bumi. Ini berarti as-sifah al-manfiyah atau as-sifah as-salbiyah atau an-nafyu. Peniadaan. Peniadaan sifat yang aib bagi Allah, yaitu berat menjaga langit dan bumi. Ini aib bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu ditiadakan. Nah, berarti haruslah mengandung sifat as-sifah as-subutiyah. Sifat kesempurnaan. Yaitu apa? Kamalul qudrah, kamalul ilm, kamalul quwwah, kamalul rahmah. Empat sifat tersebut. Yang pertama al-qudrah, yang kedua al-ilmu, yang ketiga al-quwwah, yang keempat ar-rahmah, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kekuatan Allah, kesempurnaan rahmat Allah. Jadi kalau ada kata kesempurnaan di depan sifat Allah dari awal sampai sekarang ini, itu untuk penambahan keterangan. Tetapi sesungguhnya sifatnya adalah sesudah kata kesempurnaan itu atau sesudah kata keumuman, seperti keumuman ilmu Allah. Ya, sifat yang ditetapkan pada petikan ayat tersebut adalah kesempurnaan. Yaitu apa? Sifat ala ilm. Ketika tadi dalam ya'lamu ma baina aydihim wa makhalfahum. Juga demikian ketika saya katakan di sini kesempurnaan al-qudrah, kamalul qudrah, berarti terdapat penetapan sifat al-qudrah yang diberi keterangan tambahan bahwasanya qudratullah itu sempurna. Kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan ilmu Allah, kesempurnaan kekuatan Allah, kesempurnaan kasih sayang Allah. Berikutnya, wa huwal aliyyul azim. Dan dia yang maha tinggi lagi maha agung. Al-Ali adalah nama Allah. Artinya yang maha tinggi. Biasanya penamaan. Biasanya nama Allah diawali dengan kata yang. Jadi Al-Ali apa artinya? Kalau tinggi begitu saja salah. Kalau sifat benar, yaitu al-ulu tinggi. Al-Azim juga nama Allah yang artinya yang maha agung. Al-Ali mengandung al-ulu, sifat al-ulu. Jangan keliru, nama Allah Al-Ali kalau sifatnya Al-Ulu. Al-Ali itu wazannya mengikuti fa'ilun. Apa faedahnya kita mengetahui wazannya fa'ilun? Wazan fa'ilun itu merupakan sifah musyabbahah. Dan sifah musyabbahah di sini menunjukkan bahwa sifat kemahatinggian Allah senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Jadi wazan fa'il dalam al-ali ini menunjukkan senantiasa. Allah senantiasa disifati dengan sifat al-ulu. Kemahatinggian. Meskipun Allah disifati dengan sifat turun, yaitu turun ke langit dunia, tetaplah Allah disifati dengan sifat al-ulu. Dan tetaplah Allah al-ali, maha tinggi. Wal kaif, dan kalau muncul pertanyaan bagaimana bisa demikian, wal kaifu, bagaimana, seperti bagaimana hal itu, bagaimana Allah dikatakan turun tapi tetap maha tinggi, wal kaifu majhul. Was'alu anhu bid'atun. Ujian keimanan. Tidak setiap ilmu Allah, Allah beritahukan kepada kita. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak meliputi apa saja dari ilmu Allah kecuali apa yang dia kehendaki. Cukup itu sudah menjadi modal, bisa menjadi modal kita masuk surga. Ngapain capek-capek cari yang tidak diperintahkan kita mencari ilmu tersebut. Wal kaifut, kaifiyahnya tetap ada Allah, tapi yang maha tahu. Hanya Allah yang maha tahu maksudnya. Tidak semua diberitahukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan ciri khas hamba-hamba yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Mengimani perkara yang gaib. mengimani perkara yang Allah tidak beritahukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu pembeda al-mu'minun dengan al-kafirun. Tidak semua sesuatu yang terdapat dalam syariat Islam ini bisa akal memahami kaifiahnya kecuali sesuatu yang Allah beri taukan hal itu. Dengan demikian sifat al-ulu dalam nama Allah al-Ali adalah sifat dzatiyah. Karena senantiasa Allah bersifat dengannya. Diambil faedah dari wazan al-wazan fa'il. Al-Ali pun beralif lam, yaitu alif lam di sini lil istighraq, yang maksudnya adalah menunjukkan cakupan yang menyeluruh. Berarti al-Ali menunjukkan cakupan sifat al-ulu yang menyeluruh, mencakup segala macamnya. Apa macam-macam al-ulu? Insyaallah nanti akan kita pelajari pada saatnya membahas itu. Yaitu ulu zat dan ulu sifat. Kemahatinggian zat, bahwasanya Allah berada di atas segala sesuatu. Dan ulu sifat, kemahatinggian sifat, bahwa seluruh sifat Allah maha sempurna. Itu semua tercakup dalam al-Ali, karena al-Ali menggunakan karena al-Ali terdapat alif lam lil istighraq, yang menunjukkan cakupan makna menyeluruh. Al-Azim mengandung sifat al-Azamah, kemahagungan. Sifatnya al-Azamah. Jangan keliru menuliskan namanya al-Azim. Nama Allah al-Ali, sifatnya al-ulu. Karena ini menjadi konsentrasi disiplin ilmu tauhidul asma wal sifat, yaitu mengetahui nama dan sifat Allah, maka tidak layak bagi kita yang mempelajari kitab dalam disiplin ilmu tauhidul asma wal sifat tidak bisa mengambil faedah dari sebuah ayat yang dibawakan oleh penulis, dan sebuah hadis yang sahih yang dibawakan oleh penulis, tidak bisa mengambil faedah berupa apa? Maksud saya tidak bisa mengambil faedah berupa nama dan sifat Allah. Al-Azamah, kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun al-azim beralif lam lil istighraq, mencakup seluruh macam-macam kemahagungan Allah. Allah mahagung dalam fi dzatihi dan Allah mahagung fi sifatihi. Mahagung dalam zatnya dan mahagung dalam sifatnya. Kita lanjutkan selesai penjelasan tentang ayatul kursi. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan matan yang masuk dalam kumpulan ayat-ayat Al-Quran tentang nama ataupun sifat Allah ta'ala. Wa qawluhu subhanah, dan firman Allah subhanah, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah al-awwal yang maha awal, wal akhir, dan yang maha akhir, wal zahir, yang maha tinggi, wal batin, dan yang maha meliputi. Perhatikan bahwa di dalam ayat tersebut kedua ujungnya, kedua ujung awalnya isim ma'rifah. Yang pertama huwa, huwa adalah isim dhamir berarti isim ma'rifah. Dan yang kedua al-awwalu, menggunakan ada alif lamnya, yang ini berarti isim ma'rifah. Adapun kedudukan kalimatnya, huwa adalah mubtada, berarti mubtada yang ma'rifah. Dan al-awwalu adalah khabar, karena beralif lam, khabarnya pun bermakrifah. Apa faedahnya ketika kita dapatkan bentuk yang seperti ini? Mubtada maupun khabarnya sama-sama ma'rifah, faedahnya yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. Bahwa hanya Allah sajalah yang memiliki empat nama atau memiliki dua nama yang berpasangan ini. Empat nama yang dalam penyebutannya dua pasang. Karena ada nama Allah yang disebutkan sendirian, tetapi ada nama Allah yang disebutkan berpasangan. Jadi al-awwalu itu berpasangan dengan al-akhiru. Al-zahiru berpasangan dengan al-batinu. Keempat nama tersebut hanya Allah lah yang memilikinya. Karena mubtada'nya ma'rifah dan khabarnya pun ma'rifah. Keempat nama Allah Ta'ala ini ciri khasnya yang pertama saling berpasangan. Sebagaimana tadi penjelasannya. Yang kedua saling mengharuskan. Apa arti saling mengharuskan? Jika disebutkan nama al-awwal, haruslah disebutkan al-akhir. Dan jika disebutkan nama al-zahir, haruslah disebutkan nama al-batin. Ada nama Allah yang seperti ini jenisnya. Namun juga ada nama Allah yang hanya disebutkan sendirian tanpa harus dipasangkan dengan yang lainnya. Mengapa? Apa kandungan faedahnya kok harus disebutkan secara berpasangan? Karena agar tidak terluput dari kandungan makna peliputan. Agar lengkap peliputan yang terkandung di dalam pasangan dua nama tersebut. Dan kesempurnaan Allah barulah nampak dengan jelas jika disebutkan nama-nama tersebut secara berpasangan. Contoh misalnya al-awwalu. Kalau disebutkan al-awwalu saja akan terluput peliputan az-zamaniyah akan terluput peliputan waktu. Karena hanya kalau hanya disebutkan al-awwalu saja, maka hanya terdapat informasi bahwasanya Allah yang Maha Awal, tidak ada yang mendahului Allah Ta'ala keberadaannya. Dan Allah tidak bermula. Keberadaan Allah tidak bermula. Kalau hanya itu saja, belum terliputi zaman, belum terliputi masa, belum terliputi waktu. Belum nampak al-ihatah az-zamaniyah, peliputan zaman. Karena belum menunjukkan kemahaakhiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya harus bahwasanya ciri khas keempat nama ini saling berpasangan dan saling mengharuskan. Juga demikian al-zahir yang maha. Tinggi. Baru peliputan. Belum mencakup. Peliputan. Al-makaniyah. Peliputan tempat. Karena baru menunjukkan tentang tempat, baru menunjukkan tentang peliputan tempat yang di atas. Padahal di antara makhluknya ada yang di bawah, di atas bumi. Di dalam bumi. Kemudian wa pada setiap pasangan nama nama-nama tersebut. Al-awwalu wal akhiru ada wa. Al-zahiru wal batinu ada wa. Pengiringan masing-masing pasangan nama tersebut dengan pengiringan masing-masing pasangan nama tersebut antar nama satu dengan nama yang lain dengan huruf wau yang artinya dan, ini menunjukkan faedah penggabungan dua nama dan dua sifat dalam pasangan tersebut. Satu. Yang kedua, menunjukkan makna penggabungan, baik penggabungan nama maupun sifat. Yang kedua, penegasan. Akan tetapnya, penegasan tentang tetapnya nama dan sifat yang disebutkan sebelum huruf waw. Walaupun setelah itu disebutkan nama dan nama yang terkandung di dalam nama yang terkandung dalamnya sifat sesudah huruf waw. Penegasan tetapnya nama dan sifat yang disebutkan sebelum waw. Artinya begini, ketika kita mengatakan al-awwalu wal akhiru, maka dengan disebutkannya wal akhiru, dengan disebutkannya nama Allah al akhiru, tidak menghapuskan penetapan nama Allah al akhiru al awwalu. Walaupun sesudah al awwalu disebutkan wal akhiru, artinya dua nama ini tidak saling bertentangan, sehingga harus dikatakan satu harus, kalau disebutkan yang satunya harus menghapus yang lainnya. Tidak. Itu fungsinya wau di sini. Penetapan. Ini enggak saling bertentangan. Kedua nama ini enggak saling bertentangan. Penetapan bahwa nama dan sifat, nama yang disebutkan sebelum huruf wau dan sifat yang terkandung di dalamnya itu ditetapkan. Walaupun disebutkan sesudahnya nama lainnya yang menjadi pasangannya, yang sepintas lalu sepertinya saling bertentangan. Justru sepintas lalu saling bertentangan ini antara al-awwalu dan al-akhiru, maka pantas kalau disebutkan huruf wau untuk menetapkan, mengokohkan, agar kokoh keyakinan kita bahwa al-awwalu tidak bertentangan dengan al-akhiru kalau benar pemahamannya. Baik, kita pelajari masing-masing makna dari empat nama tersebut. Al-awwalu, yang maha awal. Maksudnya adalah bahwa Allah tidak bermula dan tidak ada yang mendahului keberadaan Allah. Al-akhiru, yang maha akhir, menunjukkan bahwa Allah maha kekal, maha abadi, tidak akan berakhir. Sehingga al-awwal wal-akhiru menunjukkan peliputan zaman. Dimanapun orang berada, kapanpun orang itu berada, di masa apapun orang itu berada, diliputi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah al-awwalu wal-akhiru. Dan karena Allah al-awwalu, maka pantas segala sesuatu yang ada ini hakikatnya semuanya adalah ciptaan Allah, dari Allah. Dan karena Allah al-akhiru, maka tidak layak seseorang hamba Allah yang baik tujuan akhirnya bukan Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan hidupnya tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah al-awwalu, maka tidak layak orang sombong karena kecerdasannya, kecantikannya, kegantengannya dari Allah ta'ala al-awwalu. Sesuatu yang ada, yang tidak mendahului, yang itu pasti tidak bisa mendahului Allah keberadaannya. Yang dulunya pasti tidak ada, kemudian mengenal permulaan, Allah ciptakan jadi ada. Apa yang disombongkan? Apa yang dibangga-banggakan? Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat dia ujub? Semuanya dari Allah taala al-awwalu wal-akhiru. Wal-akhiru menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kekal, Allah Maha Abadi. Adapun kehidupan kita di dunia ini tidak kekal, tidak abadi, dan setelah itu ada pertanggungjawaban. Di dunia ini adalah perjalanan hidup. Setelah itu kita kembali kepada al-akhiru, kembali kepada Allah. Maka tidak pantas setiap ucapan dan perbuatan kita tujuannya bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menghendaki perjumpaan dengan Allah, tidak menghendaki melihat wajah Allah. Berikutnya, al-zahiru wal-batinu. Al-zahiru yang maha tinggi menunjukkan kemahatinggian dan keagungan Allah. Dan al-zahiru itu beralif lam, menunjukkan seluruh macam-macam kemahatinggian Allah, baik kemahatinggian zat maupun sifatnya. Karena alif lam di sini lil istighraq. Dan al-batinu, al-batinu tidak bisa ditafsirkan maknanya secara bahasa semata. Tafsirannya haruslah ditafsirkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Itu tafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keempat nama tersebut dalam riwayat Imam Muslim. Allahumma ya Allah, antal awwalu, engkau yang maha awal. Falaysa qablaka syai', dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru, dan engkau yang maha akhir. Falaysa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Wa antal zahiru, dan engkau yang maha tinggi. Falaysa fawqaka syai', maka tidak ada sesuatu pun yang di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau yang maha meliputi. Falaysa dunaka syai', dan tidak ada. Hati-hati cara menerjemahkan khusus untuk ini, karena makna al-batinu tidak bisa ditafsirkan dengan bahasa, makna bahasa, makna lughatan semata, makna bahasa semata. Butuh tafsir dari wahyu Allah lewat lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa antal batinu, dan engkau yang maha meliputi. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu pun tanpamu. Maka tidak ada sesuatu pun tanpa peliputanmu. Kalau ingin lebih jelas, bisa ditambahkan seperti itu. Dengan huruf M kapital tentunya, karena maksudnya adalah Allah. Al-batin di sini mengandung kemahadekatan dan kebersamaan Allah Ta'ala. Mengandung peliputan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena maksud kemahadekatan di sini bukan kemahadekatan zat, tetapi kedekatan di sini adalah kedekatan yang terkait dengan sifat. Tidak boleh diyakini Allah al-batin, tidak ada suatu pun tanpa peliputanmu, tidak ada suatu pun tanpamu. Tidak boleh diyakini bahwasanya Allah zatnya dekat dengan zat makhluk. Tetapi kedekatan di sini yang terkandung dalam nama Allah al-batin, kedekatan terkait dengan sifat-sifat Allah. bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, kemadekatan terkait dengan ilmu Allah, kekuasaan Allah, Allah menguasai segala sesuatu. Tidak ada, saya ulangi, wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau yang maha meliputi, maka tidak ada sesuatu pun tanpa peliputanmu. Artinya dimanapun orang berada, karena ini peliputan makaniyah ya, al-awwal wal al-zahir wal batin, ini peliputan tempat. Artinya dimanapun Anda berada, maka diliputi oleh Allah, diketahui oleh Allah, Allah menguasai atas segala sesuatu. Tidak bisa terlepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa terlepas dari ilmu Allah, dan mana-mana yang semisal itu. Itu maksudnya tidak ada sesuatu pun tanpamu, tanpa peliputanmu. Dan juga mengandung kebersamaan, namun kebersamaan umum, bukan kebersamaan zat. Kebersamaan peliputan Allah, kebersamaan ilmu Allah, kebersamaan kuasaan Allah, dan selainnya dari mana-mana rububiyah. Artinya Allah maha meliputi, maha mengetahui, maha menguasai semua makhluknya. Dalam ayat ini terdapat empat nama Allah, al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, dan terdapat empat sifat Allah. Apa itu? Al-awwaliyah, terus al-akhiriyah, kemudian al-zahiriyah, lalu al-batiniyah. Al-awwaliyah, al-akhiriyah, al-zahiriyah, al-batiniyah. Kemaha awalan, al-awwaliyah. Al-akhiriyah, kemaha kekalan. Al-zahiriyah, maha di atas atau maha tinggi. Al-batiniyah, maha meliputi. Selanjutnya wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Ini adalah penyempurna keempat sifat Allah tersebut. Mengapa demikian? Karena keempat sifat tersebut mengandung dua peliputan. Al-ihatah al-zamaniyah, peliputan waktu, yaitu al-awwal wal-akhir, dan al-ihatah al-makaniyah, peliputan tempat, al-zahir wal-batin. Allah mengetahui segala sesuatu, bikulli syai', ini menunjukkan keumuman. Artinya ilmu Allah mencakup semua objek pengetahuan, semua maklumat. Mencakup apa saja? Ditinjau dari sisi waktu, ilmu Allah meliputi sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Satu. Dua, ditinjau dari sisi perbuatan, ilmu Allah meliputi perbuatan Allah dan perbuatan selainnya. Tiga, ditinjau dari sisi kemungkinan terjadi, maka ilmu Allah meliputi perkara yang wajib ada, mumkinat mungkin ada, dan mustahilat mustahil ada. Yang keempat, ditinjau dari sisi kedetailan, ilmu Allah meliputi global dan terperinci. Perkara yang global dan terperinci. Kelima, ditinjau dari sisi kenampakannya, ilmu Allah meliputi perkara yang nampak dan tersembunyi. Keenam, ditinjau dari sisi tempat, ilmu Allah meliputi apa yang di alam atas maupun di alam bawah, langit dan bumi. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Semua ini terkandung dalam kalimat wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Dia mengetahui, Maha mengetahui segala sesuatu. Ditinjau dari sisi waktu, ditinjau dari sisi perbuatan, ditinjau dari sisi kemungkinan, ditinjau dari sisi kedetailan, ditinjau dari sisi kenampakan, dan ditinjau dari sisi tempat. Ditinjau dari sisi kemungkinan, bahwa ilmu Allah meliputi perkara yang wajib ada, mungkin ada, dan mustahil ada. Ini perlu kita ketahui. Kalau seorang mengetahui ini dengan baik, insyaallah dia akan bisa membantah syubhat. Apakah Allah bisa mengangkat suatu benda yang lebih besar darinya? Apakah Allah bisa menciptakan dirinya? Atau kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu itu. Cukup dijawab dengan bahwa wa huwa bi kulli syai'in alim, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, termasuk di dalamnya mengetahui tentang perkara yang wajib ada, perkara yang mungkin ada, perkara yang mustahil ada. Pertanyaanmu itu tentang perkara yang mustahil ada. Sehingga dari awal sudah salah Anda. Pertanyaanmu itu sudah salah. Anda bertanya tentang perkara yang mustahil ada. Mustahil ada, ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Mustahil ada, mustahil bahwasanya Allah dikatakan ciptaan. Bisakah Allah menciptakan dirinya? Allah bukan ciptaan. Allah bukan makhluk, tapi Al-Khaliq. Mustahil Allah dikatakan makhluk. Pertanyaannya sudah salah. Bagaimana menuntut jawaban? Yang berikutnya, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut, dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimani wa rahimakumullah. Tawakal secara bahasa menyerahkan. Secara syar'i maknanya yaitu bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendapatkan manfaat. Atau terhindar dari mudarat. Tertolak. Dalam rangka agar tertolak mudarat. Diiringi dengan mengambil sebab yang diizinkan, yaitu sebab syar'i ataupun sebab qadari yang halal. Itu sebab yang diizinkan, sebab syar'i maupun sebab qadari yang halal. Dengan demikian namanya tawakal itu harus mengambil sebab. Semasa dia bisa mengambil sebab, itu tawakal yang baik dan benar. Harus mengambil sebab, begitu maksud saya. Tawakal yang baik dan benar harus mengambil sebab. Karena definisi tawakal seperti itu. Cuman hati gak boleh bersandar kepada sebab. Dan hati bersandar kepada sebab ada dua indikasi. Saat sukses ataupun saat gagal. Saat sukses dia menyombongkan diri, dia membangga-banggakan usahanya, sebab yang dia ambilnya, kelengkapan sebabnya. Nah itu ada penyandaran hati kepada sebab. Indikasi maksudnya, indikasi ada penyandaran hati kepada sebab. Atau saat gagal, padahal sudah mengambil sebab, sudah usaha, dia stres. Maka ini menunjukkan tadinya ada sandarannya. Ketika sandarannya hilang, dia terjatuh, sok. Indikasi maksudnya, indikasi yang menunjukkan tadinya bersandar. Maka apakah hati kita bersandar kepada kekayaan kita, bersandar kepada jabatan kita, bersandar kepada status kita, bersandar kepada ilmu kita, bersandar kepada kitab-kitab kita, bersandar kepada ma'had kita, bersandar kepada sesuatu selain Allah? Semua itu tidak layak untuk dijadikan sandaran hati, dijadikan sandaran hati. Tidak layak dijadikan sandaran hati. Karena semua itu bisa hilang atau musnah atau binasa atau mati. Maka diperintahkan dalam ayat ini kita bersandar hanya kepada Yang Maha Hidup. Bukan yang bisa mati, yang bisa musnah, yang bisa hilang, kekayaan sebesar apapun bisa musnah. Bapak setinggi apapun jabatannya bisa pensiun, bisa mati. Suami sehebat apapun bisa pikun, bisa gila. Maka kita diperintahkan untuk bertawakal kepada yang berhak untuk ditawakali. yaitu yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini yang artinya dan bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak mati. Ini menunjukkan bahwasanya yang tidak memiliki sifat kemahahidupan yang sempurna, yang tidak memiliki kehidupan yang sempurna sebagaimana Allah, tidak layak hati bertawakal kepadanya. Tidak boleh hati bertawakal kepadanya. Belum tentu seseorang yang berada di asrama yang sunnah pasti juga sesuai dengan sunnah amalannya. Belum tentu seseorang yang sekolah di sekolah pendidikan yang sunnah pasti dia ikhlas dan al-mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu seseorang yang memiliki kitab-kitab as-salafus salih di kamarnya kemudian lantas dia bermanhaj as-salafus salih. Belum tentu seseorang yang cerdas yang mampu mempelajari sebuah kitab hanya dengan sekali baca saja dia kemudian bertakwa. Belum tentu. Betapa banyak orang yang utu zakaan walam yu'tau zakaan. Diberikan kecerdasan namun tidak diberi anugerah oleh Allah zakat, kesucian, kebersihan hati, ketakwaan. Betapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, namun dia kafir, musyrik. Betapa banyak orang yang, betapa banyak dalil-dalil tentang wajibnya bertauhid, yang dalilnya itu sederhana. Tidak membutuhkan IQ yang tinggi untuk memahaminya. Tapi banyak yang tidak bisa menerima tentang kewajiban bertauhid dan batilnya syirik. Oleh karena itu senantiasa kita bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, menghiba agar tetap dijaga terus untuk bisa istiqomah sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nasallaha assalamahu al-afiyah wal istiqamah husnul khatimah wa syahada fi sabilihi. Allahumma amin. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.